semua anak-anak datang dari satu rahim. Namun kini kita saling mendendam, itu semua karena paham. Kini ketiga dan menjelaskan akan kau kenal.